قال الشيخ المصنف أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه. Nah, itu mata. Kata syarah kita, wa zakarul musannifu. Itu untuk dia nak masuk mai mata. Wa zakarul musannifu, dan telah sebut oleh musannif Syekh Abi Suja akan al-furud. Akan diberapa fardu, diberapa rukun. Dia sebut di mana? Zakara fi qawlihi. Tapi muhasyi kata ay bi qawlihi, fa fi bi ma'na al-ba'i. Itu satu jalan. Cara kata telah sebut oleh musannah akan segala fardu dengan katanya. Dengan makna apa? Au ataupun tubqa ala zahiriha, ataupun dimengekal akannya akan fi itu atas makna, atas zahirnya. Fi terpanggil fi zarfiyah tu. Tapi wa yudammanu zik, wa yudammanu zakara makna afadah. Jadi boleh dua jalan, dia kata. Jalanan yang pertama, zakarul musannifu al-furudha zakara fi, dengan makna bi qawlihi, bo dengan api, dengan makna bo, ataupun dikekalkan fi itu atas zuhirnya, mana atas maknanya ya zuhir itulah, mana asal makna fi zarfiyah tu, terjemah kata fada, lalu diberi mengandungi akan zakara tu makna afada. Dengan makna afada so dan wa auda'a. Maknalah tu. Jadi seolah-olah kata wa afadal musannifu. Jadi kalau kita pakai fi atas makna dia asal di zakaron kita beri menganungikan makna afada. Seolah kata wa zakarat wa afadal musannifu, dan telah memberi faedah oleh musannif al-furudha fi qawlihi. Ataupun auda'a. Asal mana auda'a ni simpan di dalam katanya musannah wa furudul wudu'i, dan segala fardu wudu' itu sittatu asya'a, enam perkara. Nah, ini hak kita maklum sangat. Jadi apa amalan dah kita selalu buat, nah dia panggil maklum. Tapi dalam hasiah tu ada dia tambah sikit lagi, qauluhu sittatun wa zada ba'duhum sabian. Ni kita pojarah ni. Dan telah tambah oleh setengah ulama akan yang ketujuh. Maknanya rukun wudu tujuh. Dia masuk hak mana? Wa huwal ma'ut tahuru, iaitu air yang menyuci itulah. Ya bila rukun juga air yang menyuci. Dia kata naziru addihi muturaba ruknan, ialah bandingnya bagi bilang mereka itu ulama akan tanah itu bilangkan satu rukun fi tayammum, fi tayammumi. Ya banding kot tu. Jadi kalau kita mengaji bab temu bab temu tanah tu dikira satu rukun. Maka dia nak banding dengan hak tu bila juga air. Karena tanah tu alat bagi temu. Hak ni pun alat untuk buat ambil wuduk air. Dia bila tujuh dengan hak tu. Itu tak makruh manalah tu. Tapi orang tolak warudda dan ditolak akannya. Akan ba'duhum ni lah pada tambah yang ketujuh ni ditolak. Tolak kerana bil farqi dirak dengan kata ada bezo. Bil farqi bainat tayammumi wal wudu. Mana itu? Ditolak kata hey, nak kiyah tak boleh. Kerana ada farak tu. Bil farqi ay bainat tayammumi wal wudu. Dia ada farak. Farak kena farqi bi anna. Farak dengan bahawasa bi anna tayammuma taharatun da'ifatun. Temum tu orang panggil menyuci yang lemah, menyuci yang da'ah. Itu dia. Dia tu yang da'ah tak serupa dengan wuduk. Moga pengganti je tu. Temum tu dia ganti je tu. Sabit kalau kita kuasa wuduk nak temum tak boleh. Dia ganti dapat ketika uzuk. Nah, ketika lupuk air barulah temum. Temum sebagai pengganti tu panggil taharah da'ifah. Tak kala dia tu da'ah saat itu lalu fajubirat. Maka dijabar, ditempel. Itu dia. Ditempel. Diganti akan dia ba'da atau bi'addi turabi. Lah mana dijabarkan dia bi'addi dengan dibilangkan akan turab. Gara-gara macam ba'da. Lah mana dijabar akan dia akan taharah ya da'ifah bi'addi turabi ruknan fiha. Itu dia. Dengan dibilangkan tanah itu bilangkan satu rukun. Ada dia minta adi dua. Dengan hasanya wa apa naziru addihim idafa masdar ke fa'il tu at-turaba maf'ul yang pertama ruknan maf'ul yang kedua. Sini idafa ke maf'ul selalu dah bi addit turabi ruknan. Dengan dibilangkan tanah itu bilangkan satu rukun fiha fit taharatid dha'ifah. Ia ialah temun tu. Terajak di temun dahulu tak ada apa. Dengan bilangkan fiha gana tak kata fihi. Fiha fit tayammumi gana tak kata fihi. Tilik kepada taharah. Sabit kata fiha. Kalau kata fihi zuhilah fihi fit tayammumi. Tak ada apa lah. Ini fiha fit tayammum. Gana wa mai muannah. Tilik pada tayammum dengan mana taharah. Bi khilafil wudu bersalahan wudu ambil air semayah fa innahu wudu tu taharatun qawiyyatun. Wudu tu namun menyuci yang kuat dianya. Lalu itulah faju'ilal ma'u maka dimenjadikan akal al-ma'u tahuru dimenjadikan air yang menyuci itu menjadikan syartan fiha tu maf'ul yang kedua bagi ju'ila. Ini menjadikan syarat padanya. Ini pospatuh fiha fil wudu ni tilik pada taharah. Kerana tak pada taharah lalu tak ada kena betawi dah lah. Pasal ni lah. Lalu tu dijadikan syarat padanya. Pada taharah qawiyah yang ialah wuduk saat ni. Kama marra. Satu, jadi kita nak kata rukun wuduk tu tujuh. Dengan bahawa tambahkan al-ma'u tahu nak banding dengan rukun temun tu tanah. Tak boleh. Kerana ada farak dua tu. Satu faraknya. Yang kedua, farak yang kedua. Wa bi annal ma'a atah pada bi annat tayammuma yang ta'luk bagi al-farqi tadi. warudda bil farqi bi anna, ditolakkan lagi dengan bahawasa air itu, bi annal ma'a, bahawasa air itu ghairu khatim bil wudu'i. Ha, bab tu nak bila rukun wuduk tak leh tu. Kalaulah air di bila rukun wuduk, tak sebut air rukun wuduk lah. Ha, dah air tu bukan tertentu ia dengan wuduk saja. Ha, tu jalan. Oleh yang demikian maka, ha, tak peringatlah, falam yahsun, maka tak eloklah oleh adduhu ruknan fihi, maka tak elok oleh bilangkannya. Dapat mabuk tu, adduhu oleh bilangkannya ke al-ma'i, bilangkan air tu bila ke ruknan, bila rukun fihi fil wudu, tak elok lah. Muka-muka air tu bukan tertentu dengan wudu. Sedangkan rukun kita maklum juzuk dia. Bi khilafi turabiha, bersalahan tanah hak tu, fa innahu khassum bitayammumi, tertentu ia dengan tayammum. Oleh itu fa hasuna adduhu ruknan fihi, maka eloklah oleh bilangkannya kan turab akan tanah itu bila ke ruknan, bila ke rukun fihi fitayammum. Maliklah. Habis di situ. Kalau gitu wala yaridu annahu la budda minhu. Ha, dia mau kata hanu kalau gitu. Kan kata tanah tu koh dengan temu. Sedangkan kita nak basuh, nak menyucikan najasah mughallazah, orang tua panggil nak samuk, orang tua panggil. Kena najis anjing, tai anjing, babi dan sebagainya tu, puak-puak najis mughallazah tu lah, air kecil dia dan lain-lain lagi. Katanya tak dapat tidak kita nak menyuci, nak suci dia tu kena masuk tanah katik. Hanggana kata tanah ni koh dengan temung. Ha, tu dia mahu istirahat situ. Lalu jawab dak wala yaidu. Ha, wala yaidu ni salah nak jawab istirahat lah tu. Hanggana kata temung tu tanah tu koh dengan temung, sedangkan nak basuh naji mughallazah pun kena masuk tanah hati. Ihdahuma biturab, ihdahunna biturab, datang pada hadis. Salah satu daripada tujuh kali itu kena masuk tanah. Ha, kali itu bukan koh lah. Ada wala yaridu annahu, dan tak datang i'tiraf oleh bahawasanya. Tak saya rajak lah apa, pakai syan boleh. Oleh bahawasanya la budda minhu, tak dapat tidak daripadanya, daripada turab, daripada tanah. Fin najasatil mughallazati, pada apa? Pada nak menyuci najis tu. Dia pakai rekah fin najasah, maknanya fi tathhiri ataupun fi ghasli, pada basuh najasah mughallazah, tak dapat tidak daripada tanah. Kalau itu jadi kritik di atas kata kah, makna tak kah jugaklah penamun ni tanah tu dengan temu. tak boleh kritik dengan itu, sebab li'annal mutahhira fiha, kerana bahawa yang menyucikan padanya pada najasah mughallazah sungguhnya huwal ma'u. Hak yang menyucikan najis mughallazah, basuh air kecil ani, yang menyuci sungguh ialah air. Tapi hal keadaannya bersepakai bisyarti. Itu maknanya air itu hak sungguhnya. Bisyartim tizajihi biturabi, hal keadaan air itu yang bersepakai dengan syarat bercapunya air mak tu, al-mak bercapu dengan tanah. Itu dia. Tak ada apa lah kalau gitu. Habis. Ini duk turut bicara masalah, tak kalau ada setengah-setengah ulama bila ke rukun wudu itu enam. Tujuh. Ya bila tujuh. Hak mana tujuh? Ya bila ke diri air yang menyuci. Jumhur dah. Ni lah. Sabit tu kalau kita tak mengaji tepat dia tak rayak, tak tahu kata tujuh. Kalau salah kita dengar rayak belum pada kita mengaji temu bab dia ke. Rayak teruku wuduk na tujuh. Ah pelat ni tu ni mano nah. Sudahlah. Dari kita mengaji tu mudah ke? Dia mau buat tu baik lagu tu. Ah tak apa, tak faedah. Ha tu dia labanya. Baik. Ane perkara mana ni? Iyalah ahaduha, satu daripada al-asya itu ialah an-niyatu, niat. Niat. Kemudian niat wa haqiqatuha, tengok dalam syarah dulu, dan bermula hakikatnya, hakikat niat. Hakikat niat tu tak kira sakut wuduk tak wuduk, tak ada cara lah di sini. Sabit tu muhasi jaga tu sikit tu, qawluhu wa haqiqatuha ayin niyati la biqaidi kauniha fil wudu'i. Ha, tak sah kait lah maknanya. Ini semata-mata nak royak makna niat pada hakikat. Ha, tu tak kira niat bab wuduk dia lain. Lagu ni lah. Ha, kalau mengaji bab semaya pun niat. Ha, malah ni lah makna niat. Ha, kalau mengaji bab apa pasal kena niat, ni lah hakikat niat. Ha, lepas tu dia istisna tu, kalau dia semula pula, dia cabut tubik pula. Seperti kita mengaji bab puasa je panggil niat juga, tak termasuklah dengan makna di sini. Kita kogi, kogi temariti setangga ke setangga dulu. Hakikat niat tapi la biqaidi kauniha fil wudu, bukan dengan kait keadaan niat pada wudu. Takrif macam ni tu niat pada wudu tidak nak ayat semata-mata niat, bal min haitsu hiya, bahkan dari segi ia niat tu ialah. Salah lah kata, dari segi ia niat tu ialah. Min haitsu hiya, dari segi ia ialah. Kata lah tu min haitsu hiya, dari seginya, dari segi ia, ia an niat tu hiya ialah. Supaya nak jadi jumlah. Wa haqiqatuha syar'an, hakikat pada syarak. Makna pada syarak secara hakikatnya ialah. Ada pun pada logat, tu hasiah wayak sekali lagi kata, wa qawluhu syar'an ay wa amma lughatan. Ada pun hakikat niat pada logat, waktu fa mutlaqul qasdi, maka semata-mata kosak di hati gak panggil niat dah lah. Pada logatnya, bila ada menyahjai hati tu kasat, bila ada sengaja hati gak, itu niat lah dia panggil. Tak kira lah sawa'un qaranal fi'la, sama je menyertai ia, ia al-qasad. Itu akan perbuat tak aula ataupun tidak, aula yuqarinuhu ataupun tidak menyertai. Supaya kita duk kosak di hati nak buat satu kali, tak ada buat pas sudah, panggil niat juga. Kerana semata-mata kosak. Bahkan mutabak kosak ia limu tu. Baik. Kita mari tengok makna pada syarak. Wa haqiqatuha syar'an ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita tanya silap lebih titik sikit tu. Muskah ni lah. Sebenarnya bi fi'lihi. Oh, bukan fi'li. Fi'l latin ke apa tu. Tu bukanlah tu. Ya silap. Nanti lebih titik. Nah, di atas ho sebenarnya. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyahja akan suatu, dia panggil idhafah kepada maf'ul. Menyahja akan suatu, bila mahja mana seorang lah, akan suatu hal keadaan. Hal keadaan kosak tu, sengaja saat ni tu, siar rakyat belakang tu, Dia kata qasdus syai'i, nak misal syai' sikit tu ai kal wudu. Nak misal syai'. Qasak ke sewaktu sengaja hati seorang akan sewaktu seperti wuduk kita dak cara ni, tambah lagi wassalah dan seperti masalah juga sembahyang wa tawafi. Nak misal syai' tu je. Hal keadaan muqtarinan, dia kata halum minal qasdu. Kalau kita ada halum minal qasdi tu sinah hikayat. Ha daripada kata qasak la bukan ha minas syai' dah. Ya nak jaga takut kita kata muqtarinan tu ha pada syai'i. Ha kada syai' yang berserta, dak nak ha pada qasdu tu sendiri. Ha qasak kita sengaja kita tu berserta ia, menyertai bi fa'lihi dengan dengan buatnya ai fa'li zalika syai' itu. Ha supaya kita kata ambil wuduk gak ai pra di muka, niat serta situ. Sabit itulah kita niat sahaja aku apa dia ngakak dah kecil tu ketika air siapa ke muka. Tak ada kira lah nak niat tu dahi ke tuan tak ada kira. Bi serta dengan buat, bi serta dengan buat. Lalu tu kalau tak berserta dengan niat, dengan berugi dulu, saya tengok tepi dulu pakai masuk sambung pula. Fa in tarakha anhu, maka jika terkemudian terlewat, maka jika terlambat terkemudian ia qasak tu anhu an fa'lihi, makna buat dulu apa dia tak kena. Maka jika fa in taraha itu laisa min tamami ta'rif bal huwa muhtarazu qawlihi muqtarinan bi fi'lih wa dhamir mustatir fi taraha ya'ud 'ala al-fi'l. Tu kata nah wa dhamir fi qawli anhu ya'ud 'ala al-qasd. Wa aksu zalika khilafu zahir. Ya, maka jika terkemudian ia, dia jagalah siah tu, dia kata domain dalam taraha, dia suruh klik ke fi'il. Maka jika terkemudian ia, ia fi'luhu kerja tu kedia anhu darinya, dari qasak. Qasak dulu, jadi belik kecek sikit tadi. Kalau kata gini mudah faham sikit. Fa in taqaddama alaihi, masalan kalau kata lagu tu tak pelinglah. Fa in taqaddama alaihi, maka jika terdahulu ia, ia qasak atasnya atas fi'il. Tak belik sikit. Ini cakaplah ni. Fa in taraha, maka jika terlambat ia, ia fi'il. Terkemudian ia, ia fi'il anhu darinya, dari qasak. Dengan bawa qasak dulu lah. Tu supaya kita duk qasak, qasak nak semaya dah. Duk qasak nak semaya tu. Pasti dia nak semaya, air semaya tak ada. Qasak dia hati nak ambil air semaya. Nak ambil air semaya. Ambil tak lagi, duk nak. Tu pengen qasak dulu. Tu kata, tu buat tu kemudian daripada qasak. Hak tu summiya azman, hak tu dipanggil akan dia azman. Summiya dipanggil akan dia aizalikal qasdu. Zalikal qasdu mana? Kita kena tarik je. Kan nak tarik ke siah ayat banyak tu. Tanya maklum dah dengan makrifah tu. Zalikal qasdu ayyallazi tarakhal fi'lu anhu. Dia dia demikian itu qasak mana? Qasak yang terlambat buat, yang terkama dia buat darinya tu. Qasak tu dia panggil azman. Tak panggil niat pada syarak. Tak panggil niat pada syarak. Tu panggil azam. Kita mutu hati seperti kita ni. Dia azan nak semaya zuhur hari kata hari peromu. Pada azan nak ambil wuduk, dia tak panggil niat lagi lah pada syarak. Pada lorak ya dah. Pada lorak ya dah. Habis apa tu nak masuk ke mata semula tu, wataku nun niat tu nak masuk ke mata bawah. Lepas kita undur klik, mari ke dalam hasiah. Sambung betul kata mana? Betul qauluhu qasdus syai'i. Saat ni lagi kita sambung situ sikit lagi. Dia kata tak kala itu fayajibu qtiranuha. Nah, dah begitu maka wajiblah atas setiap orang yang nak buat sesuatu perbuatan ibadat masalah, wajiblah oleh iqtiranuha, wajiblah oleh bersertanya nyaniyah di fa'li syai'i. Berserta dengan buat akal suatu, suatu mana? Suatu al-manwiyyi. Nah, di fa'li syai'il manwiyyi semaqu. Adalah hadis kata wa inna ma li kulli mri'in ma nawa. Ma nawa tu panggil al-manwiyyi. Barah niat ia akan atau al-manwiyyi semaqu daripada nawa yanwi niyatan. Nah, sepa'en nawin simapu'uh manwiyun asluhu manwuyun. Di ketorah tulung di sana. Iaitu wajib oleh bersertakan niat itu dengan berserta dengan buat akhir suatu yang diniat yang dikosakkan itu. Illa kecuali ni cabut tu beda. Illa fisawmi, malaika pada puasa. Apa illa tafri'nya fala yajibu fihi liqtiranu, maka tak wajib padanya pada saum pada puasa itu tak wajib oleh aliqtiran. Dia kata ni alif lam dah. Dia kata ni alif lam dah. Tak wajib padanya oleh berserta ai iqtiraun niyyah fihi. Tak apa nama ni iqtiraun niyyah bihi. Tak wajib oleh berserta niat dengannya, dengan puasa. Kerana puasa ibarat daripada imsak. Mulai imsaknya pada waktu naik fajar. Kerana takrif puasa tu al-imsaku anil muftirat jami'an nahar. Tu dia. Mula daripada mana? Min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Tu dia. Kalau gitu, kalaulah kita mari tengok tak cuali juga, makna puasa pun kena wika, kena wika serta juga. Serta kena niat betul mana baru jadi. Kena niat betul fajar. Artinya, kalau katakanlah hari ni, masalah subuhnya pukul 4.45 misal kata. Jadi, dekat nak puasa, bila puasa kena duduk tunggu. Cokong, duduk tunggu. Bopeng buku tu kat selalu. Nawai tu sama roding. Sama. Sama roding. Nah, kata wah. Tu dia. Lama kata nawai tu sama roding tu dah. Lepas tu. Faum tu lah. Kita dengar sil lah. Punya nawai tu sama roding. Baik. Tak apa. Bopak masuk waktu niat lalu. Lepas tu kita ada niat malam. Tak jadi. Sahabat tu pun tengok tarikh niat. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Lepas kita niat malam, tak jadilah. Tak masuk dia tarikh niat. Lepas dia kata dah. Hak tu dia cabut subik. Carak sendiri mengeluarkan. Tu dia. Lagi-lagi. Dia kata malaikan pada puasa. Apa malaikan kita nak hadap puasa ni? Fala yajibu fihi liqtiranu, maka tak wajib pada faul itu oleh berserta ai iqtiranun niyyah bihi, maknanya tak wajib oleh berserta niat dengannya, dengan faul. Kerana faul tu masalah batar bal bahkan nak idrak, bukan saja tak wajib. Kalau kata tak wajib tu, boleh jadi sunat. Banyak lagi tu. Tak wajib tapi sunat. Boleh jadi. Tak wajib tapi boleh lagi tu. Mari idrak pula. Bal bahkan. Lau furidha fardut kedih ke. Lau furidha bukan fardu rukun tak tu. Fardut kedih panggil. Bahkan. Lau furidha. Kalau di fardut kedih. Wa auqa'an niyyata, dan menjatuh ia akan niat fihi fi sa'udu, hal keadaan niat itu muqarinatan lil fajri. Ha, bacanya sepaan nak jadi ha. Hal keadaan niat itu kita perjatuhkan niat pada puasa itu muqarinatan yang menyertai ia lil fajri akan fajar. Apa ayat saat ni? Hari ni fajar subuhnya 45 minit. Ha, kena betul tu. Lalu tu penting we berserta ke fajar. Bahkan kalau fardu kedai buat lagu tu pergi perjatuh niat we serta dengan fajar, lam yasihha. Ha, tu dia. Bukan kata tak wajib tu boleh jadi sunat. Wajib je dak. Ha, takut sunat ah? Ha? Ada juga sunat pun. Takut haruh, haruh pun dak juga. Bahkan tak sah benar. Ha, nak tengok ni. Ha, satu kata terkeluar daripada takrif tadi. Takrif tadi kata qasdu syekh muqtarinan, qasad nak ibu serta bi fa'lihi. Ha ni bahkan tak sah. Ha, gano tak sah. Li wujubi tabyiti fil fardhi. Li wujubi tabyiti, kerana wajib oleh memalamkan niat. Apa makna tabyit? Ha, makna iqa'in niyyati lailan. Ha, itu makna tabyit di sini. Li wujubi tabyit, ha, kerana wajib oleh memalamkan niat. Ha, terjumlah tu dulu. Tabyitin niyyah, memalamkan niat. Apa maksud? Maksudnya iqa'in niyyati lailan, menjatuhkan niat pada waktu malam. Itu kerana tabyit. Ha, bahkan tak sah kerana wajib oleh memalamkan niat, menjatuhkan niat pada waktu malam. Fil fardhi, yani fil shaumil mafrud, adapun fil shaumil fardhi, pada puasa fardu itu. Ha, pada puasa fardu kena memalamkan niat. Ini mazhab kita Syafi'i. Hanafi tak apa niat waktu pagi pun tak apa. Ha, dia tak ada hak dia, cuma nak sempurna aje. Dia tak dia tangguh hadis tu tak menyatah kamal. Amal lam yubayyitin niyyata fala siyamalah au kama qala. Siapa tak menjatuhkan niat di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Sebab dia kedainya tidak ada puasa yang kamil, tidak puasa yang sempurna tapi sah. Ha, kita bakal tak sah tu. Ha, sebab itu kalau terlupa niat di waktu malam, teringat di pagi, tak sah puasa tu. Ha, pasal wajib memalamkan niat, mana kena perjatuh niat di waktu malam. Gak bila kata jatuh niat di waktu malam, takrif malam tu apa? Takrif malam, malam-malam tu ialah ibarat daripada zaman mulai dari raib matahari. Mula di situ malam tu. Hingga ke mana? Pada syarak, hingga terbit fajar. Tu pada syarak. Kalau pada logat, hingga terbit matahari. Ha tu. Kalau itu subuh tu panggil malam lagi pada logat. Pada syarak dak dah. Ha, Yesus sekat fajar. Ha tu malam ikut nak niat masa mana? Pas raib matahari buka puasa boleh niat dah. Aku nak puasa esok boleh dah. Sebab malam mana tu? Haa, tu dia. Lepas tu duduk makan ada apa, tak ada batal niat. Batal puasa, niat tak batal. Kita niat siap dah, duduk makan ada apa. Apa kali makan? Haa, bangun saw makan pula. Kita niat dah. Haa, tak ada batal, tak ada kena niat semula dah. Haa, tu dia. Ada setengah-setengah kata, ah, tak ada niat lagi. Nanti niat sahur kan, sebab kita niat nak makan lagi. Ya, tengok imbo kat mana nanti niat bangun sahur. Pada tak bangun sahur tu tak ada niat ni ada. Ha, tak ada lagi sahur malam. Batal niat dak. Nak niat ke dua tahun niat nung, mungkin kita nak makan lagi ni. Mungkin tak leh niat nak makan lagi ni. Ya tukangnya puasa. Puasa tak ada lagi sunuh niat tak apa. Ha, dia bab puasa ni kah pula cara hari dia. Nah, sini apa kecek dah bela-bela nah. Tu boleh reti situ so. Ha, tu buku fajar. Ha, dia setakat tu lah panggil malam tu sub di fajar. Ha, kalau kita niat wis serta dengan fajar tak sah lah. Kenapa? Karena luput satu wajib. Wajib kena memalamkan niat. Ha, pas kita gi niat tika fajar wis panggil tak memalam lah. Karena berserta dengan fajar ni ke siang dah ni. Ah, tu dia. Hingga kalau kita tengah dok makan bernyata fajar tu wajib ke? Nah, bukan wajib bu cepat-cepat dah. Ah, orang baik habu cepat-cepat. Ha, berapa pinggan? Ha, tak jadilah. Itu dia pasalnya. Jadi kalau balas tu fahuwa asam tu mustasnan min wujud, kalau itu tak sini nama lah, fahuwa maka iaitu asal kita dok bercara asam puasa tu lah, ha, di istisno daripada wajib berserta niat, ha, dengan fa'lihi. Hak ni maksud daripada istisno. Nah, kalau kita nak imalat benar kat kata-kata gini, fahuwa asalnya fahuwa ayisam, ay sekali lagi, ha, mana al-qasdu fihi, ha, tu dia fahuwa ayisam, letak domain dulu, lepas tersebut pula sekali lagi ayil qasdu fihi, arti qasad, ha, ataupun niat padanya pada som tu, ha, itu mustasnam min wujubil iktiram, ha, puasa tu arti qasad pada puasa tu, ha, yang diistisna daripada wajib berserta, ha, wajib berserta ay bi fi'lih maknanya. Satu au ataupun satu lagi, ataupun satu lagi, anna syari'a, sebab apa boleh tak wajib padanya oleh berserta, bahawasa syari' sendiri, syarat sendiri, syarat tu kalau hakiki Allah Ta'ala tuwe syariat, pasal kita syarat ni tuwe syariat, tuwe unne-unne siapa? Hak sungguhnya Allah Ta'ala lah tuwe sungguhnya. Nabi SAW boleh panggil juga syarat secara majak, syarat dengan makna yang menyampaikan undang-undang, panggil juga dia, kata dia tuwe syarat, tuwe secara majak. Sabit dia sendiri berwajib maya, dia sendiri wajib beriman dengan diri dia sendiri, kata dia rasul, dia kena beriman juga. Kalau dia syak, dia salah, aku ni rasul sungguh kedah, tak boleh. Sabit bila kafir dia kata dia lasta mursalan mu bukan rasul Muhammad, serabut dia. Sapa Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari, Muhammad, hak yang sebenar dari Tuhanmu, oleh itu jangan mu jadi keraguan, jangan. Mu rasul sungguh, Quran hak sebenar dari Allah. Ha, dengar kena duk pagar, kena duk baji dia. Oh, dia mau kata teruk-teruk tu. Susah hati juga, mu bukan rasul kali Muhammad, dakwa Muhammad. Mu tu karuk duk baca tu macam-macam kata. Itu dia. Wa iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalina, apa tak susah hati kan nak, jadi nak rakyat kata diri rasul sendiri wajib atas dia tu beriman dirinya rasul Allah, itu dia, bukan kata kita umat. Ha, inilah nak beritahu kata syarat di situ bukan syarat hakiki Nabi, hanya syarat dengan makna dia tu orang yang menyampai syarat Allah, lalu isnad secara majak kata dia syarat juga. Gitu. Nah, baik. Dan bahawa syarat aqama fihi, meletak ia, mendiri ia padanya akad al-azmah. Kerana syarat mendiri ia syarat padanya pada saum, pada puasa, mendirikan al-azmah akad azam tu maqaman niyati, pada tempat niat dah. Asa innamal a'malu bin niyat, dia kira-kira kot tu. Bahawasanya segala amal tu nak sah dia dengan niat, kita kira mazhab kita nak sah dia dengan niat. Kemudian kalau itu masalah puasa, masalah kata amal juga, kena niat. Ya, kena niat. Apa makna niat? Makna niat saat ni kosak ke buat suatu, kosak ke puasa, wis serta dengan perbuatan. Apa perbuatan puasa? Mula emsak di mana? Mulanya di fajar. Apa ni kita tidak niat belum? Ha, ni syarat meletakkan qasad tu, azal tu di tempat niat dah. Sabit tu datang waris pada hadis, siapa tidak meniat menjatuhkan niat pada waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Mazhab kita tanya kata tidak ada sah puasa. Tu dia. Ada puhak niat pagi tu, hak tu tanya tahak sunnah. Hak tahak sunnah. Ada pun Hanafi dah lupa aja. Hak fardu, hak sunat, sah niat. Dia kira kata apa? Pagi tu masalah hujungnya malam lagi. Dia kena mula di tengah malam. Mula di pukul 1 pagi. Terus pukul 12 ni. Dia hubungnya dengan malam. Sabit tu dah daripada hadis. Siapa luput wirid malam lalu diganti waktu pagi, namanya wirid malam tak habis. Wirid malam lagi. Kita biasa dak baca tabar balik malam. Satu malam tidur dengan tak baca, tidur jaga subuh, tak ada baca tabar semalam, tak ada baca iza waqatil waqiah. Baca lepas subuh. Subuh baca. Tak bodoh, apa baca malam. Yang begitu kata kisahkan. Nampak. Deh. Walau bagaimanapun itu sebagai kita tahu jalan-jalanan. Sekiranya sekali-sekala kita nak lalu, kita pergi boleh pasal kita tahu jalan. Nah. Tapi kalau kita duduk jalan-jalan dah ni, iyalah. Ada apa dah. Dalam mazhab kita Syafi'i, puasa tidak sah, hak fardu, malaikat kena niat di waktu malam. Hak kata niat kena berserta, ini setengah daripada masalah yang diistisna. Hak jokwin dia panggil dia. Itu dia. Klik maksini. Kali itu bila main kecik hatu dah, kita tahulah kata mulai puasa kita, mula berak, mula insak dari mana? Dari waktu fajar. Apa ada mana buat insak 10 minit belum ada tu? Siapa waktu insak dah? Subuh tak masuk lagi insak. Jadi bermaksud boleh puasa bunyi insak. Pukul 4:30 siapa waktu insak dah? Tak boleh makan dah. Gegel. Dia ada 10 minit lagi nak subuh. 15 minit lagi masalah. Macam mana? Lalu tu we jawab untuk secara yang mudah faham, buat secara banding ni. Kita lalu di api isyarat. Api cahaya di cabai 3, cabai 4. Dia ada 3 cahaya kan. Di merah. Di kuning, di hijau. Ada 3 tu, jalan tu. Raih matahari, api hijau. Boleh makan lah. Api hijau. Itu dia. Lepas apa pukul 4:30 waktu imsak, api kuning naik lah. Api kuning. Awak itu sudah api kuning. 10 minit lagi pah masuk subuh, api merah tang. Pri kalau cerita tak ada lagi. Buat lanjut tu dia panggil maknanya molek kita berhenti. Dalam syarak kita pun sunat kita takhir makan sahur, tetapi yang lebih moleknya sudah selesai kita ada lagi 10-15 minit yang nak masuk subuh. Dah lah baca Quran 4-50 ayat yang nak masuk subuh. Itu nak raya hak jangok. Bukan tak boleh dah. Boleh ke orang awal? Oh, orang akal tak boleh dah. Kopak setengah imsak. Pas kali kita banyak akhir ke, orang akal dah. Duduk setengah pinggir lagi tu. Habuk lah. Api kuning boleh lagi. Itu dia. Nampak api kuning tu. Degah lalu. Kanak belaga apa belaga tengah tu. Itu dia. Itulah tu misal api tu pahala tu. Belum pada masuk waktu imsak, api hijau. Bermasuk waktu imsak, api kuning. Bermasuk waktu subuh, api merah. Tu dia. Tu pun kalau dia selit sepi dia ada lagi tu. Mula naik api merah dia pergi lagi. Mula naik dia tu tak ada hijau lagi. Dah gitu kan. Dia katuk dia ni dulu. Dia tu tak naik lagi. Orang ni boleh pergi lagi. Habis tu dia pederah lagi tu. Dia kuning ke kuning kaca-kaca-kaca buat apa tu pah merah pum. Kalau cerita tengok dia tak murih, dia baru naik. Tengok situ habis kalau tengah orang Arab. Bobia bear tu bukan yang bangun. Orang minanya holo-holo kita. Dia kata ni orang nak katuk raika. Dia dah cedek baca Quran, dia dah cedek air kat tepi. Kat nak subuh dia baca Quran, dia tak ada azam dia tepi kat lemah sikit. Dia baca Quran. Bobia Allah. Tengok. Dia tak ada saya sebuah. Dia jalan semua tu. Hati pesan tu dah biasa buat pergi merah. Buat tempat tu tengok dia pergi merah. Ni dah dengan dia buat bosa. Ya lah dah. Bawa nak pergi merah ni pun dengar. Raja tak murih lagi. Jangan nak cemah lagi. Tak boleh nanti. Dia nak bayar tu. Ada jalan. Bila tengok tempat orang ramai. Ni amal dah jadilah. Tapi walau bagaimana kita tu janganlah. Lebih molatnya nampak kuning tu slow dah. Slow dah. Nah itu saja untuk jangok tak ada lari dah. Kalau jangok ni jangok. Kita klik mai ke sini, itulah dia hakikat apa dia tu? Hakikat niat pada syarak. Lepas pada tu kita mari tengok dalam hasiah di atas. Klik bumi klik pada kata qauluhu an-niyyatu. Bila kita lalu mari tak sana kita bercaralah. Nampak sangat-sangat. Kerana ini amalan kita harian ni ada semua sabit dengan niat ni. Katanya wa yata'allaqu biha ahkamun sab'atun, dan bersangkut dengannya dengan niat ni oleh hukum yang tujuh. Nazamaha ba'duhum, telah buat nazam, buat lagu lah bentuk syair oleh setengah-setengah ulama fi qawlihi, pada kata ba'dihim haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Sebaik mudah cukup dah tujuh. Tu dia haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Sakut dengan niat tu satunya hakikat. Perlu kita bicara apakah diri niat. Pada sebut tadi. Yang kedua wa hukmun yahzah lah, nak jadi langkah hukmun, hukum niat apa, hukum wajib ke sunat ke. Yang ketiga mahallun, tempat niat di mana tempat berlaku niat. Bobek-bobek di mulut tu niat dah katu. Wa zaman, dan masa nak niat di masa mana, zaman. Nampak dah situ. Dan lagi kaifiyatun, kaifiyat cara niat tu, niat macam mana, kalau royak bunyi lagu mana. Nawaitu fawmaradhi, tu kaifiyat. Kalau kan nawaitu fardal wudu masalah, nawaitu raf'al hadathil aswari, pesing kaifiyat. Syartun, syarat bagi nak sah niat ni, orang macam mana sah niat, syarat dia. Tu enam. Yang ketujuh wa maqsudun, dan maksud. Tujuannya apa faedah? Faedah niat tu apa dia? Tu maksud cukup tujuh. Jadi niat sakut pak dengan tujuh ni. Hukum tujuh ni sakut pak dengan niat ni. Hasan. Tu nak tatami elok. Baik. Lepas tu muhajjir kata fahaqiqatuha lughatan. Tu kita bercara dah sikit lah ni. Maka bermula hakikatnya, yang seolah kata fa ma'naha haqiqatan atau fa ma'naha al-haqiqiyu, seolah kata gitu. Maka hakikatnya ni faqa maknanya yang hakiki, lughatan pada logat, maknanya ialah mutlaqul qasdi, seperti ini lah, semata-mata menyahja hati kat dia lah tu. Orang tanya buat sengaja, tak mau, tak ada sengaja, tak panggil niat tu. Sebab kita terkejut gapo-gapo, tanya pang terkejut, kena benda-benda pecah. Ada kita tapa gelas. Mau tak sengaja terkejut git tapa. Lengak kita rakyat Melayu pun jadi tak serupalah. Git sepak. Dia asal dia tersepak, rakyat Melayu jadi irang sepak. Tu dia berlanggar, belago kita panggil sini. Tu panggil hak tidak sengaja tu. Nah wa syar'an hasani qasdu syai'i muqtarina bi fi'li, tak payahlah terlalu dasar ni. Wa hukmu hada hukum niat tu al wujubu ghaliban, wajib hak ghalib kebanyak ke wajiblah. Wa min ghairi tu kita tak cukup titik. Wa min ghairil ghalibi, dan setengah pada yang bukan ghalib qatundabu, terkada disunatkan. Terkadang disunat akan niat itu, misalnya kama fi ghaslil mayyiti. Tu dia ghasli dengan mana taghsil, seperti barang niat, kerana kibaran itu kena ke niat nah tu, seperti barang niat pada memandikan mayat. Tu ghasli mana taghsil, mana memandikan mayat, bukan mani, memandi. Lepas tu hak memani, kita kecek apa kata mani. Kita kecek ini kan ada. Bahasa tulisnya memandi. Memandi. Makna kita tak ada mani kita. Lepas kita ada mani mayat. Tu niat dia tu sunat je, bukan wajib. Sebab yang juru niat tu tukang memandi. Tu dia atas mayat. Tak ada apa, tak ada taklif. Itu atas dia. Sunat bagi orang yang memandi akan mayat, sunat niat. Hak kata wajib tu wajib memandi, tu wajibnya. Niat tu tu sunat. Ya akah kalau dengan wuduk tu sunat. Sudah mandi mayat, ada adanya sebelum mandi mayat ambil wuduk, ambil wuduk pergi ke mayat. Ambil wuduk tu sunat, kata ambil wuduk pergi pun tak ada apa. Tapi dia nak ambil wuduk wajib niat. Jadi akah kok tu. Wa mahalluha, selesailah hukum tu. dan bermula tempatnya, tempat niat di mana tempat dia, al-qalbu hati, tempat niat kosaknya mari di hati. Lakin tetapi istidrak pada kata mahallu al-qalbu, sungguh pun tempat niat tu di hati, tetapi yusannun nutqu biha, disunatkan bertutur dengannya, dengan niat tutur dengan niat, dan akhna kedilah an-nutqu biha ay nutqu bi lafziha, kedil sikit dia. Bertutur dengan niat, nak tutur dengan niatnya tepat dia, dan nung tutur di lidah. Dia kena kedil sikit lah. Tetapi disunatkan bertutur dengannya, dengannya ni bila fziha, setengah-setengah ibarat di atas yusan nuttalafuzu apa. Kalau ibarat yusan nuttalafuzu biha, nah disunatkan bertutur dengannya, dengannya. Mana itulah pada kata nawaitu raf'al hadatsil asghari, sahaja aku mengangkat dah kecil atau lapar dah tu sunat kata. Kalau semaya ke usalli jelah tu. Tu bertutur dengan lapar niat orang panggil. Kalau puasa ke kata nawaitu qauma ghadin an ada'i fardhi ramadan hadhihi sanati Allah ta'ala masalan. Kalau zakat pula hadhihi zakati lillah ta'ala. Tu buat lapar dia panggil sunat tu. Ambil tak ada duk murid, murid ke usalli. Lakin yusannu tu. Tetapi disunat ke bertutur dengannya, yakni bilaf ziha dengan lapar niat. Usalli fardhu zuhri tu panggil bertutur dengan lafaz niat. Sunat tu. Supaya apa tu? Boleh sunat bertutur dengannya. Tempat niat sungguh di hati hak dah hak wajib hak nung. Hak ni sunat bertutur dengannya supaya li yusa'idal lisanul qalba. Fa'in sama berusa. Li yusa'idal lisanul qalba. Supaya menolong tu sa'ada mengkuat. Supaya menolong membantu oleh lidah ke hati. Apa dia lidah tolong hati gapo tolong peringat. Hak ni masuk dalam umum firman wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'mini. Sabit tu setengah pada waktu bait dalil umum tu tentang usalli tu umum firman wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'mini. Hai Muhammad, aku peringatkanlah kerana bahawa seperingat itu beri manfaat kan orang mukmin. Masuk dalam peringat juga lidah, peringatkan hati. Sebelum pada nak niat sembahyang fardu zuhur tu hijau hati, tapi lidah dia ejo dah sembahyang fardu zuhur. Tengok kita nak mengapa we ingat di hati tu duk pelacar di lidah. Kalamu huwallaful murakabu ha. Duk hafal wa duha apa kali baca, apa kali baca. Kalamu bah di hati ingat. Dia panggil lidah tolong hati. Tengok kita suruh budak gapo tu duk peringat. Dia dah hijau semua bila-bila lagi. Ingat dak tu perkara anak tu? Lima. Kan gapo nak bau dia dah hijau. Okey. Dia kecek kat tengah jalan. Siap paling kelik tanya. Gapo dah sat ni? Lupalah. Tu eh. Jadi ulama ambil tu jalan dia. Kita gi tak siapa jalan ke? Dia ada nak menetau ke? Tu dia. Biar fiqah dia faham. Bukan nanti hok nas sore saja tak banyak kara. Kata semua la Quran hadis ada semua. Ayah ada semua. Ada semua tu dah nak ambil, kita nak ambil tak pandai. Tengok nah. Ini apa ada dalam umum firman wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'min. Masalah peringat ni. Supaya menolong oleh lidah ke hati. Dalam tu nawaitu qawma wadin lafaz. Tengok budak yang nak niat puasa tidur dah kata niat lagi puasa wei. Ada lagi bangun cekok dia. Jangan bangun duduk dia. Aje dia ingat dah ni, dia ingat lapan awal itu sama wadi. Ada-ada aje duk niat, orang duk tanya niat lagi. Orang duk niat puasa. Ya murid. Orang duk niat induk tanya. Tu dia. Baiklah. tu jalan hok duk sunat belapa dengan usalli belapa nawaitu semua sekali sunat hok niatnya hati. Habis itu wa zamanuha Dan masanya masa niat. Masa mana we nak niat? Iyalah awalul ibadati, di permulaan ibadat itulah. Kalau semaya agak, mana mula ibadat? Takbir itulah. Iza qumta ila salati fakabbir. Mula di takbir. Tak kita ta'rif makna semaya dah. Aqwalun wa af'alun makhsusatun. Muftatahatun bitakbir. Mula di takbir. Mukhtatamatu disudahi bitaslim. Jadi mula di takbir. Maka niat situ. Sebab awalul ibadah. Kalau kita mengaji bab wuduk, mula di mana? Hak perbuatan kita. Mula basuh muka. Hak basuh tangan sekat gelangnya. Tak kira lagi itu sunat. Berkomor sunat. Masuk air ke hidung sunat. Hak wajib basuh muka. Sebab tu niat situ. Kerana awalul ibadah. Mula dah. Illa istisna pula. Nama kata, hatu puasa tu. Illa fitum. Sebut pula. Jadi, malaikan pada puasa. Apa malaikan puasa? Fa innaha maka bahwasanya niyah. Niyah fihi mutaqaddimatun alaihi tadulu ia niyah alaihi ala saum. Ya niyah malah puasa mula di fajar. Dia dia. Sebab apa tu? Kena hak nini tadulu niyah atas puasa. Li usri muraqabatil fajri. Kalau tidak masalah menyusah kita adalah kerana sukar, kerana payah, kerana susah boleh nak mengintai-ngintai akan fajar. Kalau tidak boleh puasa, tak boleh tidur lah dekat nak subuh tu. Tu dia. Sebab kena duk muraqabah, kena duk mengintai-ngintai fajar. Fajar dah lagi. Bebel lagi zaman dulu jam pun tak ada, apa pun tak ada juga. Kena nak tengok fajar sungguh lah. Alah ni tak apalah zaman kita ni, zaman kemudahan. Tak ada jazz di pun dalam speaker lagi duk royak. Nodio lagi royak. Hari ni jazz dia, minit dia. Tu dia. Li'usri muraqabatil fajri. Kerana sukar, kerana payah boleh nak mengitai-ngitai ke fajar. Lalu itu syarat wi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah kehendak dengan kamu akan mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak kehendak dengan kamu itu akan payah. Cuma hendak berasa payah itu nafsu kita. Jadi tak kala tu kalau syaratnya puwajib suruh serta dengan apa, dengan awal puasa gak susahlah kita bawa pada tak puasa payah. Nak peti niat wi kena dengan fajar tu. Lalu itulah diistisnakan. Wassahihu, dan kau ya sahihlah, annahu bahwasanya azmun. Bahwasanya kita nak tak mana? Tak apa tadi. Bahwasanya kalau nak turut sini klik kepada puasa. Puasa tu ialah azam. Nah, maknanya nak untuk kosak tu lah. Bahwasanya azmun qama maqaman niyyati. Hanyalah azam. Azam yang terdiri pada tempat niat. Sahabat yang kata dah di tepi kan, kalaulah perbuatan tu terkemudian daripada qasak, qasak tu panggil azam. Hanya kita qasak pada waktu malam, kata nak puasa esok. Sabit tengok dalam niat lapar tu, sahaja aku nak, sahaja aku puasa besok hari. Dah kita duduk di waktu malam, tubik fajar mula besok situ. Aku puasa besok hari, aku puasa esok hari. Tu dia. Dia niat tengah hari tak boleh kata aku puasa esok, aku puasa ini hari. Kalau niat hari ni aku puasa esok, no, hari hari homi. Dia ya malam tak apa, aku puasa esok hari. Baik niatlah tu. Tepatnya azam dia berdiri tepat niat. Habis wa kaifiyat Tuhan yang keenam. Kaifiyat. Ayat kan ayat kelima. Dan yang kelima dia sakup pak dengan niat ialah kaifiyatnya. Kaifiyat niat ni hak ni takhtalifulah, kata dia berlainan ia biikhtilafil manwiyyi, dengan sebab berlainan pula benda yang dikosak itu. Tengok kita nak kerja gapo. ataupun murak dengan manuita al-fi'l, perkara kita nak kerja tu apa dia, niatkan pihak tu waktu. Tu dia misalnya kasolati, tu manwinya semayat, kita kena niat usallafa, niatnya usalli fardhu dhuhri, niat di hati aku semayat fardhu dhuhur. Tu wasawmi, kalau manwi tu puasa, aku puasa esok hari hingga akhir. Wahakadza, begitulah kalau kita nak ibadat tu gapo dia, haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, tu manwi. Jadi kaifiat niat tak serupa lah, waktu melain-lainnya dengan sebab berlainan perkara yang kita nak buat tu, tu panggil bikhtilafil manwi. Wahakadza. Yang keenam, wasyaratuha, dan syaratnya syarat niat ni, syarat bagi nak sah niat, syarat bagi nak jadi kena al-islamu. Tu syarat niat kena Islam, maknanya orang hak nak jadi niat tu kena orang tu Islam. Sabit tu orang kafir dia kepanggil, orang kafir ni laisa ahlan lil ibadah, sabit tu dia niat tak jadi. Itu dia lah syarat dia, syarat dia kena al-Islam. Ni labah ni, kita orang Islam niat nak buat baik, jadi dah. Sabit tu tak nanti buat, niat pun boleh dah. Sabit tu datang pada hadis, niyatul mu'min khairun min amalih, niat orang mukmin itu lebih baik daripada kerjanya. Ya pelak, niat di hati, putus hati niat mana azal tadi tu. Niat pada logat, kosak di hati, putus hati kita nak buat sesuatu kebaik, perkara baik, lebih baik pada amalnya. Hagana lebih baik pada amal, karena amal terkadang masuk campur ria, jadi keruh. Tengok, kita dok kosak hati, kalau aku boleh duit, aku nak masuk buat khairat, aku nak buat kebajikan, aku nak buat jalan kebaikan, dia hati dok kira azih hatilah tu sungguh pahala boleh tak. Tapi bobak boleh sungguh buat nanti, tapi takut nak menunjuk, aku masuk 20 kok, aku masuk 100. Ini hak aku ni buat ni, ni tangan aku ni, jasa aku ni. Takut kok tu kan. Satu habis licinnya. Baik dak azan di hati tak ria. Nak ria nak tunjuk siapa ke tak tahulah perut. Ni habis terdata pada hadis, niyatul mu'minin khairum min amalihi. Hujung lagi lagi, wa amalul munafiqi khairum min niyyatihi. Kerja orang munafik lebih baik daripada niatnya. Mana? Segi pandangnya rupa dia molek semaya. Tapi niat dia jahat. Babo, niat dia tak percaya dalam hati dia tu, berbuat kerana tak ada Allah. Itu dia makna kerja lebih molek daripada niat dia. Molek rupa jelah. Pasal sebenarnya tak sah, tak jadi. Baik, kita klik ke sini. Itulah syarat bagi nak sah niat, nak jadi niat kena Islam. Kalau orang bukan Islam, maka niat dia tak jadi. Walaupun buat upah kebajikan pun, dia syarat asah dia tak ada. Sabit tu Tuhan tolak. Tak kalah Abbah tu. Abbah pak saudara Nabi SAW, dia belum Islam tu, dia duk kerja baik, bercakap dah apa, dialah tugasnya duk tanggung bercarakan para hujjah. Orang hujjah mari seluruh dunia pergi duk haji di Mekah tu, dialah orang bercara air. Pas tak bajikan gana tu, duk beri air ke orang tu, setegak pun apa dah gok. Pas ni seluruh orang mari je duk bercara ke air tu Abbah, nampak saudara Nabi SAW. Tapi dia belum beriman. Bila dia kena tangkap tawan pada Perang Badar, ahli celah dia apa, tak ada yang pak saudara Rasulullah, hidup lawai Rasulullah. Orang sepatut kita lah sokong dulu, muka anak saudara kita. Ni hidup lawai, hidup menetap. Malu je tak ada agama. Mungkak bila hak tu saja. Cuba wajah hak baik ada. Gapo membuat baik? Ha tu ailam kah siapa dok cara? Jadilah kebajikan. Betul ke dia? Tetapi karena dia kufur tak jadi. Sebab tu ayat. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal apa namanya Masjidil Haram? Dengan siapa? Kallazina akaman amana billah siapa? Oh muda agak-agak kata dok kerja lagu tu supaya orang mukmin. Tak jadi, hampa buat angin saja kerana mu tak beriman. Itu hal pasti dia beriman nak lupa lah. Dia nak ayah belum dia beriman. Klik ke sini, niat tak jadi. Sebab tu orang kubur dengan Allah Ta'ala buat kebajikan ke apa, Tuhan balas dunia je, akhirat tak ada. Sebab dia syarat dia luput. Itu dia deh. Wa syartu hal islamu wa tamyizu. Dan tamyiz, habis kalau kanak-kanak tak tamyiz, niat dia tak jadi, semaya tak sah, puasa tak sah. Syarat dia kena tamyiz. Dan wal ilmu bil manwiyi, syarat dia syarat nak sah niat lagi, kena tahu dengan perkara yang nak niat tu, kena tahu benda lah. Nak pasak macam mana tak tahu benda apa kita nak pergi rajak, nak pergi pergi ke mana, mari sudah tinggi tak tahu apa itu. Cuba kita tahu dulu mana tu nak pergi situ, hati tak letak lah. Masalah kena tahulah benda yang kita nak buat tu, barulah niat kita jadi. Dan wal jazmu, kena jazah. Kopak tak jadi. Ropok nasak kopak tak jadi, kena jazah. Oh, tu dia. Jazah pada logak apa, kena butuh. Tu dia, kena mutuh. Tu dia. Tu jazam. Baik, tak kala tu tafri' sini sikit. We mari buat cawangnya sikit di sini. Falau qala, maka sekiranya kalau berkata ia an-nawi, seorang yang berniat itu, kalau-kalah dia kata gini. Nawai tu boleh kita letak di qala tu al-mutawaddi. Nah, maka jikalau berkata ia, seorang yang nak ambil wuduk tu, dia kata nawaitul wudu'a insya-Allah. Hanya bubuh insya-Allah saja aku mengambil wudu insya-Allah. Gain maknanya arah taklik kan, jika kehanda Allah. Jawab dia lam yasihha. Tak sah tu kerana tak jazam. Cakap dengan jika dia panggil tak jazam lah. Tu dia. Saja kau ambil wudu insya-Allah, dia panggil tak jazam kerana ada gantung dan taklik, dia panggil tak sah dia. Tak sah dia. Apa dia? Qasah tu tak sah. Ataupun itu perkataan tu tak sah. Tapi dengan kaid pula in qasadat ta'liqa, jika qasah ia al-qa'i tu an-nawi tu, itulah tu. Qasah akan gantung. Mana? Aku ambil wuduk ni gantungnya jika tu hakkan. Ya pakai makna insya-Allah itulah. Ya qasah ta'liq itu. Tu tak sah tu. Au atlaqa ataupun itlaq ia. Yang ni tak ada qasah kok mana-mana saja kata insya-Allah. Tu dua-dua tu tak jadi. Sebaliknya fa in qasadat tabarruka, maka jika qasah ia al-qa'i saat ni tu seorang yang kata nawaitul wudu insya-Allah tu, kalau qasah nak ambil berkat. Berkat apa? Berkat dengan nama Allah lah. Tabarruk dengan nama Allah tu lah, insya-Allah nak ambil berkat. Kalau qasah nak ambil berkat, so au ataupun qasah akan anna kulla syai'in waqi'un bimasyiatillah, jika usuluddin. Jika dia qasah kata bahawa semua perkara itu berlaku dengan kehendak Allah. Qasah kok tu bukan qasah nak taklik jika dah. Nak qasah-qasah kok kata semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Klik pada makna hakiki tu. Kalau balas tu dua masalah tu, jawab dia sah. Sah dia tak apa. Nawaitul wudu insya-Allah. Tak apa, sah. Semua ayat apa insya-Allah? Maksud aku nak ayat kata, nak jaga kata semua perkara tu Tuhan kena. Tak berlaku hak Tuhan tak kena. Itu dia. Kalau berlaku sah. Ni orang pandai lah ni. Ada. Wa'adamul itiyani. Taklid tu. Taklid pada al-islamu. Taklid pada situ, klik dia. Wa syartuha, syarat bagi nak sah niat kena adamul itiyani, tidak mendatangkan bima yunafiha, tidak mendatangkan dengan barang yang menafi ia barang akhirnya akan niat. Jangan we ada mane, jangan we ada sorif, kita panggil. Masa kita niat jangan we ada mane dan sorif. Balah mana tu? Taswirnya, nak taswir bagi adamul itiyani. bi ayyastahibaha hukman, dengan bahawa mengekali ia akan niat pada hukum. Ha, jangan ada sorih lah. Kalau ada sorih tak boleh, ya? Tak sah niat. Ha, ha, just minta misal semaya dah. Kalau ada sorih, ha, kita ada maya. Ha, kalau apa nama ni, dah rumah aku lari. Ha, dia panggil ada sorih lagu tu. Nah, dia panggil nak niat mutuh maya. Ha, dia panggil ada mayunafiha. Ha, tu dia. Jangan ambil ada perkara yang memaling. Dia ambil semayat tak jadi. Ha, misalnya. Itu banyak ada sorih tak jadi. Kena ambil semula. Ha. Habis akhir sekali. Wa maksuduha. Dan maksudnya maksud niat. Ialah tamyizul ibadati minal adati. Ha, bahawa ya. Oh, ni. Iaitu maksud niat ialah nak membezakan ibadat daripada adat. Ha, dengan niat lah membeza. Kalau kita misal duduk kita ni. Ha, kita duduk dalam masjid ni, duduk ni rupa adat duduk macam ni. Di mana-mana pun duduk lagu ni lah. Tak gerai di mana panggil duduk. Nah, kedai, di rumah panggil duduk gini tu panggil adat. Bila kita duduk dalam masjid pun lagu ni juga adat. Bila kita niat sahaja ku i'tikaf. Ha, jadi ibadat. Ha, tu maksudnya nak membeza. Cuba ambil basuh muka saat ni. Bila kita niat jadi ibadat. Cuba basuh macam tu rupa wuduk tu tapi tak ada niat. Tak ada apa, pasal muka panas gitu jelah. Tu maksud. Au, pasal pun mandi. Ha, pasal yang mandi nak panas, kerana panas seoh mandi gitu juga. Mandi ibadat pun gitu juga. Ha, nah, mandi hari raya sunat atau ibadat. Mandi nak hadir semalam jemaah sunat atau ibadat. Tapi kalau tak niat, jadi adat biasa. Ha, ha deh. Ha, dan lagi pula au. Au rutabil ibadati ba'diha min ba'din. Nak bezakan segala murtabat ibadat atas pada ibadati itu sendiri. Nah, wa maqsuduha tamyizu rutabil. Nah, rutabi jamak pada rutbah. Nah, rutabi fu'alun jamak daripada mufrad fu'lah. Rutabil, yani tamyizu rutabil ibadati. Ataupun maksud niat tu juga nak membezakan segala murtabat ibadat. Dia ibadat dia banyak murtabat, banyak kelas juga. Tu dia, banyak kelas juga. Kelas wajib, kelas sunat. Ha, tu dia. Nak membezakan segala murtabat ibadat ba'dihā min ba'din. Setengahnya daripada setengah yang lain min ba'din akhar. Nanti tengok di misal lah, tengok di misal. Fal awwalu, maka misal bagi yang pertama. Apa yang pertama? Tamyizul ibadat minal adat. Seperti katamyizi ghaslil janabati an ghaslit tabarrudi. Ha, kita baca ghusli lah, nak beza jadi fiqh ya. Fiqh ya beza. Kalau ghusli mani, kalau ghasli basuh. Ha, kalau logat supo je. Seperti membezakan mani kerana mani janabah. Ha, mani nak mengakat hadas janabah. Ha, kata miyizi ghuslil janabati, nak beza dari ghuslit tabarrudi, mani kerana bersejuk-sejuk. Kita panggil kerana panas seoh, kita kata Allah seoh panas weh, dia mani. Itu mani kerana nak sejuk-sejuk. Itu mani biasa adat. Mani janabah tu ibadat. Ha, baik tu kalau tak niat tak jadi. Wasani dan yakruo, nak misal apa tu? Au rutabi, mana nak tamyizu rutabil ibadah ba'diha min ba'din. Misalnya katamyizil ghuslil wajibi, seperti nak membezakan mani yang wajib dari minal ghuslil mandubi, daripada mani yang sunnah. Ha, ya semertabak tak sama ke tu? Mani mak sunnah jemaah. Ha, mani hari raya semertabak sunnah. Ha, mani janabah semertabak wajib. Ha, deh. Habis selesailah daripada kata sebaris yang tujuh yang sakuk paut dengan niat itu. Lepas tu syekh kata walafzu hasan di dalam bait fil baiti tadi tu ialah tatmimul lahu, jahat tu nak mensempurnakan, nak cukup bait saja. Tapi dalam keadaan tasmi pun dia ada juga faedah. Wa fihi fi lafzi hasan tu ada isyaratun ila annahu, ada isyarat kepada bahwasanya yahsunu annahu yaqtidul ikhlasa fil ibadati. Elok, bagus bahwasanya kosak akan ikhlas bersih pada ibadat, jangan capu. Tak ada isyarat juga. Tercukup hasiah dengan syarah tu. Fah, masuk semula sekali lagi. Nah, pagi-pagi lagi insyaAllah. Wa takunun niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Wallahu.